Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Dan kita mengawali pelajaran kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam Ibn Taymiyah rahimahullah. Kitab ini Al-Aqidah Al-Wasithiyah dikatakan oleh Al-Hafidh Ibn Rajab rahimahullah, jama'at ma'akhtisariha wa wuduhiha jami'a ma yajibu i'tiqaduhu min usulil iman wa aqaidihi sahihah. Al-Hafidh Ibn Rajab rahimahullah mengatakan tentang kitab ini, jama'at ma'akhtisariha, dengan ringkasnya kitab ini telah mengumpulkan, menggabungkan, menghimpun, ya, atau dengan ringkasnya kitab ini dan jelasnya kitab ini telah menggabungkan dan menghimpun, ya, segala yang wajib untuk diyakini dari usulil iman, dasar-dasar keimanan, dan akidah-akidah yang benar. Yakni dapat kita simpulkan dari penilaian Al-Hafidh Ibn Rajab rahimahullah bahwa kitab ini ringkas, jelas, namun mencakup seluruh perkara yang wajib untuk diyakini dari dasar-dasar iman dan dasar-dasar akidah yang benar. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan tentang kitab ini Aqidah Wasithiyah, fahuwa zubdatun muhtasara fi bayani aqidati ahli sunnati wal jama'ah. Kitab ini merupakan intisari yang ringkas tentang penjelasan atau dalam penjelasan tentang akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi intisari akidah ahli sunnah wal jamaah itu telah terhimpun di dalam kitab ini, Aqidah Wasithiyah yang ringkas, yang sangat memungkinkan untuk dihafalkan bagi para penuntut ilmu atau oleh para penuntut ilmu. Oleh karena itulah para ulama ahli sunnah wal jamaah memberikan perhatian yang sangat besar terhadap kitab ini Aqidah Wasithiyah. Terhadap Aqidah Wasithiyah. Adapun penulis kitab ini, beliau adalah Al-Imam Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam. Namanya adalah Ahmad, nama ayahnya adalah Abdul Halim dan kakeknya adalah Abdul Salam. Ibnu Taimiyah. Ya, Ibnu Taimiyah. Jadi leluhur beliau Taimiyah. Rahimahumullahu jami'an. Adapun biografi tentang Ibnu Taimiyah rahimahullah, maka biografi yang sangat berharga dan penting untuk kita ketahui, ya. Adapun biografi singkat beliau, Beliau dilahirkan di negeri Harran. Di negeri Harran. Harran. Pada hari Senin. Pada hari Senin. Bulan Rabiul Awal. Tahun 661 Hijriah. Nah, diterangkan secara singkat. Di dalam beberapa kalimat Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah tentang Ibnu Taimiyah. Di antara kalimatnya adalah nasha'a fi tasawwurin tam. Nasha'a fi tasawwurin tam. Ibnu Taimiyah tumbuh dalam penjagaan yang sempurna. Wa afafin wa ta'alluhin wa ta'abbud. Dan dalam sifat afaf. Afaf yakni menjaga kehormatan diri, ta'alluh wa ta'abbud, dan dalam ibadah. Tumbuh sebagai pemuda yang banyak beribadah kepada Allah. Waqtisadin fil malbasi wal ma'kal. Dan beliau tumbuh, kata Imam Az-Zahabi, tumbuh dalam kesederhanaan terkait dengan pakaiannya dan makanannya. Wa kana yahdhurul madarisa wal mahafila fi sughari. Dan dahulu beliau menghadiri pelajaran-pelajaran fi sughari di masa kecilnya. Wa yunadhiru wa yufhimul kibar. Dan Ibnu Taimiyah rahimahullah yunawir, berdiskusi, berdebat, berdiskusi, dan mampu membungkam tokoh-tokoh besar di saat usianya masih muda belia. Adapun kemampuan Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam memahami dan menghafal, maka kemampuan yang luar biasa, merupakan sebuah karamah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun wafatnya beliau, disebabkan oleh fatwa beliau. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah adalah seorang yang selalu berpegang dengan dalil dan memberikan fatwa sesuai dengan dalil dan sesuai dengan batas kemampuan ijtihad beliau yang beliau sesuaikan dengan dalil. Di antara yang beliau fatwakan di akhir-akhir hayatnya adalah tentang permasalahan at-takfir fil halif bil qalam, tentang masalah membayar kafarah ketika seseorang bersumpah untuk mentalak istrinya. Intinya dalam permasalahan itu, membayar kafarah, kafarah sumpah, sumpah untuk mentalak istri, dalam permasalahan itu fatwa beliau tidak sejalan dengan fatwa para fuqaha, para ahli fiqih di negeri beliau. Sehingga para fuqaha, para ahli fiqih yang tidak suka kepada beliau menghasut penguasa di tempat itu, ya, agar menghentikan Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam berfatwa. Sehingga beliau tidak sejalan dengan para fuqaha di tempat itu. Ya, di tempat itu. Karena mereka tidak suka dengan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Padahal Ibnu Taimiyah selalu berpegang dengan dalil. Kemudian terjadi suatu peristiwa baru, yaitu fatwa Ibnu Taimiyah tentang haramnya syaddur rihal ilal kubur. Ya, haramnya syaddur rihal. Ya, melakukan perjalanan jauh untuk ziarah kubur. Beliau memfatwakan itu haram, tentunya berdasarkan dalil-dalil. Namun ternyata itu, ya, tidak menyenangkan bagi, ya, para fuqaha, ya, di tempat itu, saat itu. Lalu beliau pun dipenjara dengan sebab fatwa tersebut. Dipenjara dengan sebab fatwa tersebut. Nah, dan seterusnya, ya, sampai-sampai pada akhirnya beliau, ya, dilarang, ya, untuk benar-benar mengajar, berfatwa dan menulis, ya, pada bulan Jumat al-Akhirah, ya, Jumat al-Akhir, pada tahun 728 Hijriah. Ya, lalu beliau pun, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, memfokuskan diri untuk beribadah dan membaca Al-Quran. Ya, memfokuskan diri untuk beribadah dan membaca Al-Quran sampai puluhan khatam khatmah. Sebutkan sampai 80 kali khatam di saat itu, karena beliau dihukum oleh penguasa dengan sebab fatwanya yang sesuai dengan dalil. Ya, maka ketika itulah, di hukuman yang terakhir itulah, Ibnu Taimiyah rahimahullah wafat. Ya, dan wafat beliau itu bertepatan dengan bacaan beliau sampai pada firman Allah Ta'ala, innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Surat Al-Qamar ayat 54 dan 55. Innal muttaqin, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, fi jannatin wa nahar, berada di dalam surga dan sungai, fi maq'adi sidqin, di dalam tempat duduk yang benar di sisi Maharaja yang Maha Kuasa, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hal itu, wafatnya beliau itu, ya, terjadi pada bulan Dzulqa'dah. Dzulqa'dah tahun 728 Hijriah. Ya, rahimahullah Ta'ala. Adapun asal muasal Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menulis kitab ini, kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, adalah karena ada seseorang dari negeri Wasit yang datang kepada beliau, datang menemui beliau. Seseorang dari negeri Wasit. Lalu orang itu meminta kepada Ibnu Taimiyah rahimahullah untuk menulis ringkasan di dalam Aqidah. Kitab yang ringkas namun mencakup pembahasan yang luas di dalam bidang akidah. Maka Ibnu Taimiyah rahimahullah menuliskan kitab ini ya, selama beberapa saat sebentar setelah sholat asar. Ya, setelah sholat asar. Beliau menyelesaikannya hanya dalam waktu singkat. Ya, sebelum maghrib sudah selesai. Orang itu disebutkan namanya adalah Ridhoddin. Ridhoddin Al-Wasiti. Ridhoddin Al-Wasiti. Dia orang yang baik. Dia seorang yang dikenal baik. Orang yang saleh dikenal seperti itu. Ya. Yeah. Dia mengeluh kejahilan dan keboliman yang mana manusia berada dalamnya. Banyak sekali kejahilan terkhusus dalam masalah akidah. Maka Ibnu Taimiyah menulis kitab ini, Aqidah Wasithiyah, akidah ini untuknya sebagai ya bimbingan, ya tuntunan untuk orang itu dan keluarganya saja. Ya. Ibnu Taimiyah rahimahullah ya, menuliskan kitab ini untuknya ya, setelah orang ini Ridhoddin Al-Wasiti benar-benar memaksa, meminta dengan sangat, tolong tuliskan. Ya. Barulah ketika itu Ibnu Taimiyah rahimahullah menuliskan kitab ini Aqidah Wasithiyah. Ya, setelah salat asar. Namun ternyata ya, kitab yang beliau tulis ini tidak seperti yang beliau niatkan mungkin atau yang beliau duga. Ternyata kitab ini ya tidak hanya ya terbatas dibaca dan dipelajari oleh Ridhoddin Al-Wasiti. Ya, ternyata kitab ini ya tersebar luas. Ya, di negeri Mesir dan di negeri Irak. Negeri Mesir dan Irak, Kairo. Dan bahkan di negeri-negeri yang lain pula. Namun ada suatu kisah. Ketika kitab ini tersebar, mulai tersebar. Ya. Didengar dan diketahui oleh sekelompok orang yang tidak suka dengan beliau dan dengan dakwah beliau. Maka sekelompok orang tersebut ya, yang mereka memiliki kekuatan dan kedudukan memanggil Ibnu Taimiyah ya, untuk memberikan penjelasan tentang apa yang dia tulis, yaitu Aqidah Wasithiyah ini. Ya. Tentang Aqidah Wasithiyah ini. Mereka menuntut Ibnu Taimiyah ya untuk menjelaskan atau mengklarifikasi tentang kitab yang tidak sejalan dengan mazhab mereka. Sebagaimana yang diterangkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah tentang kisah itu, bahwa ba'd ahlul bid'ah, sebagian ahlul bid'ah dan amir pemimpin di negeri tersebut menuntut Ibnu Taimiyah ya untuk mempertanggungjawabkan kitab tersebut yang beliau tulis. Lalu Ibnu Taimiyah membacakan kitab itu kepada mereka dalam 3 pertemuan. Lalu apa yang terjadi setelah dibacakan oleh Ibnu Taimiyah kepada mereka? Apakah beliau dihukum, disiksa, disakiti oleh ahlul bid'ah, para ahli bid'ah dan amir? Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah mengatakan, "Tsumma waqa'a al-ittifaq anna hadzal mu'taqada salafiyyun jayyid." Kemudian terjadilah kesepakatan di antara mereka, Ibnu Taimiyah dan sekelompok orang ini, terjadilah kesepakatan di antara mereka bahwa akidah ini yang terkandung di dalam kitab ini adalah akidah salafi yang bagus. Ya. Jadi setelah mendengarkan bacaan Ibnu Taimiyah dan mungkin penjelasan juga sedikit, mereka sepakat bahwa yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah adalah benar dan sesuai dengan akidah salaf pendahulu umat ini yang saleh. Dan itu adalah akidah yang baik, yang benar, yang bagus. Nah. Dan memang kitab-kitab yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah secara umum, ya, kitab-kitab yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah adalah kitab-kitab yang memiliki keistimewaan tersendiri. Kitab-kitab yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah memiliki keistimewaan tersendiri dibandingkan dengan kitab-kitab yang lain. Tentu di antaranya adalah kitab ini, kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Ada beberapa keistimewaan kitab ini dan kitab-kitab yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang lainnya dalam bidang akidah khususnya. Di antara keistimewaannya adalah yang pertama, Syekhul Islam rahimahullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah benar-benar telah memahami ucapan-ucapan para a'immah, para imam sebelumnya. Ibnu Taimiyah rahimahullah benar-benar telah memahami ucapan para imam sebelumnya, para imam yang terdahulu. Al-Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Imam Malik, Al-Imam Al-Auza'i, para sahabat, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum, dan para imam lain yang terdahulu. Sehingga beliau rahimahullah termasuk orang yang paling baik di dalam memahami ucapan para imam. Kemudian keistimewaan yang kedua, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam karya-karyanya beliau memiliki ittila', mutala'ah, pengetahuan yang luas tentang ucapan-ucapan para sahabat, para tabi'in dan setelah mereka di dalam menafsirkan makna ayat Al-Qur'an dan hadis. Seperti yang kita tahu bahwa syariat Islam terlebih dalam permasalahan akidah, dasar dan dalilnya adalah nususul kitabi wa sunnah, ayat Al-Quran dan sunnah, hadis nabawi yang sahih. Namun bagaimana kita bisa memahami dengan benar makna yang terkandung di dalam ayat dan hadis? Jawabannya, penafsiran makna Al-Kitab wa sunnah itu terdapat di dalam ucapan para sahabat, dan ucapan-ucapan, penjelasan-penjelasan para tabi'in dan atba'at tabi'in, para a'imah. Dan Ibnu Taimiyah rahimahullah memiliki pengetahuan yang sangat luas, menghafalkan ya dengan hafalan yang sangat banyak terkait dengan ucapan para sahabat, ya, kalam tabi'in dan para a'imah setelah mereka, sehingga beliau bisa benar-benar memahami Alkitab wa Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah, dicocokkan dengan ucapan salaf. Oleh karena itulah penjelasan beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam menerangkan makna Alkitab wa Sunnah, ya, penjelasan beliau termasuk penjelasan yang terbaik dari kalangan para ulama belakangan. Kenapa? Ya karena beliau menjelaskannya dengan berdasarkan pada ucapan para sahabat, para tabi'in dan para a'imah, para imam setelah mereka. Ya. Sehingga penjelasan beliau ketika menjelaskan ayat Al-Qur'an dan hadis Nabawi yang sahih, ya, tergolong penjelasan yang terbaik dari kalangan para ulama belakangan. Ya, kita katakan belakangan karena melihat pada apa? Para salaf yang lebih jauh, lebih dulu sebelum Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kemudian keistimewaan yang ketiga yang ada pada kitab-kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah adalah ketika beliau menulis kitab-kitab tersebut, beliau mengingat pendapat-pendapat para ahli bid'ah dan orang-orang yang menyelisihi Alkitab wa Sunnah. Sehingga ketika beliau menyebutkan argumen, ya, beliau menyebutkannya sembari mengingat bagaimana pendapat para ahli bid'ah. Karena beliau mengetahui, ya, pendapat-pendapat, aliran-aliran, mazhab-mazhab, ya, penyimpangan-penyimpangan ahli bid'ah, ya, secara luas. Sehingga beliau menulis sambil mengingat, mengetahuinya. Sehingga argumen yang beliau sebutkan di dalam kitab-kitabnya sangat tepat untuk membantah, ya, untuk membantah pemikiran-pemikiran para ahli bid'ah. Ya, berbeda dengan orang yang menulis namun tidak begitu ingat atau tidak begitu menghadirkan di dalam pikirannya, ya, pendapat-pendapat dan penyimpangan-penyimpangan ahli bid'ah. Adapun beliau rahimahullah ketika menulis kitab-kitabnya, ya, maka beliau sangat mengingat, ya, sangat ingat, ya, tentang penyimpangan-penyimpangan mereka. Kemudian keistimewaan yang keempat, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, di dalam kitab-kitabnya, terlebih di dalam kitab ini Aqidah Wasithiyah, beliau menjelaskan banyak ungkapan-ungkapan global yang masih samar. Ungkapan-ungkapan yang global yang masih samar di dalam perkataan salaf. Ya, dalam bab akidah. Ya. Karena para salaf, para sahabat, tabi'in, asba'ut tabi'in dan para a'imah, ya, seringkali mereka mengucapkan satu ucapan yang bagi kita itu masih global, masih samar, kita belum begitu faham. Mungkin maknanya ini, mungkin maknanya itu, maksudnya ini, maksudnya itu. Nah, Kitab-kitab Ibnu Taimiyah rahimahullah, termasuk kitab ini, Aqidah Wasithiyah, ini menjelaskan tentang apa yang dimaukan, yang dimaksudkan di dalam ungkapan-ungkapan global dari ucapan salaf. Sehingga itu sangat-sangat membantu kita ya di era belakangan ini untuk bisa memahami ucapan salaf. Ya, jadi kalau kita ingin bisa memahami ya ucapan-ucapan para salaf, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in dan kitab-kitab yang ditulis ya saat itu dan generasi setelahnya, ya kita ingin benar-benar mampu memahaminya dengan baik, ya kita harus mempelajari. Di antaranya adalah kitab-kitab Ibnu Taimiyah rahimahullah, karena beliau menjabarkan tentang apa yang dimaukan di dalam ungkapan-ungkapan tersebut. Oh maksudnya begini, oh maksudnya begitu. Nah, hal itu karena Ibnu Taimiyah rahimahullah seperti tadi benar-benar memahami apa yang dimaukan oleh salaf. Sehingga barang siapa yang tidak mempelajari, tidak mengkaji kitab-kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bisa saja dia keliru di dalam memahami sebagian ucapan salaf dan ucapan para a'immah. Ya, karena ucapan-ucapan mereka ya terkadang ya mengandung ungkapan yang masih global, masih samar. Ya. Mungkin menyesuaikan kondisi saat itu sudah cukup, namun bagi kita masih samar. Oleh karena itulah sangat penting bagi kita untuk mempelajari Aqidah Wasithiyah dan kitab-kitab Ibnu Taimiyah rahimahullah yang lain. Nah, kemudian kita baca keterangan beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di awal risalah yang singkat ini. Beliau Syekhul Islam Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Dia mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Beliau rahimahullah mengawali kitabnya dengan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa beliau mengawalinya dengan basmalah? Ada beberapa alasan. Sebagaimana itu juga merupakan kebiasaan para penulis yang lain selain beliau, selalu mengawali kitab-kitab yang mereka tulis dengan basmalah. Alasan yang pertama adalah iqtidaan bi kitabillah, dalam rangka meneladani, mencontoh, meniru kitabullah, kitab Allah, yakni Al-Quran. Sebab Al-Quran ya, di dalam surat-suratnya selalu diawali dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali satu surat, yaitu surat At-Taubah, yang tidak diawali dengan basmalah. Namun surat-surat yang lain selalu diawali dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Maka dalam rangka meneladani dan mencontoh kitabullah, para ulama di dalam kitab-kitab mereka mengawalinya dengan basmalah juga. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Adapun makna basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, atau sebelumnya, setelah alasan yang pertama, meneladani kitabullah, alasan yang kedua adalah meneladani Rasulullah SAW. Sebab Rasulullah SAW di dalam surat-surat yang beliau kirimkan kepada para pembesar, kepada para raja, dalam rangka mendakwahi mereka dan juga mungkin tujuan yang lain, ya, beliau selalu mengawalinya dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Demikian juga nampak bahwa itu kebiasaan para nabi dan rasul. Ya, ya, sebagaimana Nabiullah Sulaiman alaihissalam ketika mengirimkan surat pesan kepada malaikatus Saba, kepada ratu Saba. Ya. Nabi Sulaiman alaihissalam mengawali surat itu dengan basmalah. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya ini dari Sulaiman dan sesungguhnya bismillahirrahmanirrahim. Dari Sulaiman, bismillahirrahmanirrahim. Dan seterusnya, alla ta'lu 'alayya wa'tuni muslimin. Demikian pula alasan yang ketiga adalah dalam rangka at-tayammun, yakni tabarruk wasti'anah, mencari keberkahan dengan nama Allah Subhanahu wa taala, biar barokah, ya, tulisan-tulisan para ulama. Demikian pula dalam rangka isti'anah, memohon pertolongan agar ditolong oleh Allah dan diberi taufik olehnya dalam menulis kitab-kitab tersebut, sehingga tepat yang mereka tulis, bermanfaat, dimudahkan oleh Allah dan penuh berkah. Adapun maknanya, makna basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, yakni Bismillahirrahmanirrahim abtadi. Musta'inan Bismillahirrahmanirrahim abtadi. Dengan meminta pertolongan, atau dalam keadaan meminta pertolongan dengan nama Allah Subhanahu wa taala, dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha merahmati, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Abtadi, aku memulai. Aku memulai. Sehingga di dalam ucapan basmalah terdapat beberapa makna yang perlu kita perhatikan ketika mengucapkannya. Itulah maksud kita mengucapkan basmalah. Di antara makna-makna tersebut, yang terpentingnya adalah ketika mengucapkan basmalah, kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, musta'inan bismillah. Memohon pertolongan kepada Allah di dalam perkara yang hendak kita lakukan, entah apapun perkara tersebut, entah itu menulis atau makan, atau aktivitas-aktivitas yang lain. Memohon pertolongan kepada Allah. Demikian pula makna yang kedua adalah membatasi permohonan tolong atau permintaan tolong kita hanya kepada Allah, tidak kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama mengatakan bismillah ini berkaitan dengan kata kerja yang diakhirkan, yang dibelakangkan. Yani bismillahirrahmanirrahim abtadi. Ya, maknanya adalah hanya. Ya. Ya. Dalam keadaan hanya memohon pertolongan dengan nama Allah, aku memulai. Aku memulai perkara ini, entah apapun perkara tersebut. Jadi ada makna pembatasan. Hanya dengan nama Allah aku memulai. Jadi ya, hati kita hanya ya tertambat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam meminta pertolongan. Demikian pula makna yang ketiga di dalam mengucapkan basmalah, ya, kita bertawassul kepada Allah. Kita bertawassul kepada Allah dengan seluruh nama-namanya. Kita tahu bahwa nama-nama Allah itu sangat banyak. Berapa jumlahnya? Lebih dari 99. Ya, 99 nama Allah itu hanya sebagiannya. Namun disebutkan oleh Nabi SAW bahwa di sana ada nama Allah yang Allah simpan. Hanya Allah yang mengetahuinya. Jadi bismillah di dalam kaidah usul fiqih, ya, isim mufrad yang diidhofahkan atau disandarkan kepada isim ma'rifat. Isim ini mufrad, kata tunggal, diidhofahkan, disandarkan kepada lafzul jalalah Allah bismillah. Maknanya bukan dengan satu nama Allah. Di dalam kaidah usul fiqih yang semacam ini memberikan makna seluruh, menyeluruh, semua, yakni bikulli atau bijami'i asma'illah, dengan seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Memohon pertolongan kepada Allah dengan bertawassul menggunakan seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya kita sedang bertawassul dengan seluruh nama Allah walaupun kita tidak bisa menyebutkan seluruhnya. Ya Allah, tolonglah saya. Ya, ya Allah, dengan atau demi seluruh namamu, ya Allah, yang aku tidak bisa menyebutkannya satu persatu, tolonglah saya ya Allah. Nah, adapun makna Ar-Rahman dan Ar-Rahim, perbedaannya apa, diperselisihkan oleh para ulama. Insyaallah akan kita pelajari di pertemuan sebelumnya atau pertemuan setelahnya, ya, insyaallah akan kita belajar di pertemuan setelahnya, sekaligus melanjutkan keterangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang selanjutnya. Mungkin yang bisa kita pelajari dari Aqidah Wasathiyah di kesempatan pagi hari ini. Wallahu ta'ala ala bisawab, walhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.